Oje. Oh, iya. Kalau kita pikir-pikir ya, kita sebagai umat Islam itu kita sudah mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah. Betul sekali. Kita mendapatkan sebuah mukjizat yang luar biasa. Pasti. Namanya Al-Quran. Betul. Kenapa ya? Nih, nanya aja nih, kenapa kok banyak orang di Indonesia yang ngakunya Islam tapi gak bisa baca Quran? Nah, ya, pikiran gak sih ya? Ada loh orang yang kayak gitu ngakunya Islam tapi dia gak bisa baca Quran. Kayaknya perlu ditanyain sama mahasiswa yang ada di sini deh. Oh iya, di sini emang ada yang gak bisa baca Quran? Enggak Fit, ini justru jadi tugas ke depan mereka. Oh iya. Justru iya, iya. Jadi tugas ke depan mereka bagaimana caranya tidak ada lagi buta huruf Al-Quran. Iya, betul. Tuh, gitu kan? Iya, iya. Iya, soalnya kalau kita buta huruf Al-Quran berarti kita buta peta akhirat. Karena Al-Quran itu ibarat kompas buat yang tersesat. Iya. Ibarat sebuah GPS. Oh. Iya. Dan Al-Quran itu adalah surat cinta yang datang dari Allah. Surat cinta yang datang dari Allah. Subhanallah. Kalau iya, kalau jadi ingat nih, kalau misalnya zaman dulu nih, iya, kalau iya, dapat surat cinta gitu ya, hati itu deg-degan, beledak. Itu kalau dapat surat itu dilipat, disimpan dalam dompet. Waduh, kalau lagi kangen dibuka, dibaca, aduh, terus diciumin ya, Fit? Diciumin. Padahal nggak wangi, Subhanallah, ya, itulah Al-Quran. Subhanallah. Harusnya Al-Quran seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, Uje bicara Al-Quran, saya mau nyapa dulu pemirsa. Oke. Ya, karena silakan. Sesuai dengan tema kita kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa TV On dimanapun saja Anda berada, kembali lagi kita bersilaturahim dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, tentunya kali ini kita akan disiarkan langsung, dan kita disiarkan langsung dari Mahat Takhasus Pesantren Tinggi IKI Jakarta yang merupakan asuhan dari Dr. Ahmad Fatoni. Buat Anda yang sekitar berada di sekitar daerah, ini daerah Pamulang ya? Daerah Pamulang ya, silakan kalau Anda mau bergabung bersama kami ya. Nanti di sini ada Ustaz Jeffrey Al-Bukhari dan juga guru-guru kita yang akan membahas mengenai Al-Quran. Kenapa? Karena tema kita kali ini adalah Indonesia membaca. Apa yang dibaca? Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada apa saja? Karena apa ya? Karena cukup banyak orang Islam yang ada di Indonesia mengadakan pembenaran untuk dirinya sendiri dengan tidak membaca Al-Quran. Macam-macam alasannya, ya nggak sih Uje? Betul sekali. Betul ya Uje ya. Nah, padahal Fit, maaf ya Fit, itu Twitter ya Allah hampir setiap 3 menit diperiksa, YM juga begitu, hampir 5 menit diperiksa. Itu langsung belum apa-apa, update status misalnya Facebook ya kan, gitu. Facebook juga begitu. Kenapa untuk urusan-urusan seperti itu kita selalu update, tapi buat Quran enggak? Padahal update-nya Quran sampai akhirat loh Fit. Allah. Iya, kalau kita update status Facebook atau yang lain-lainnya, itu kan hanya per hari ini. Iya. Kadang yang nggak penting lagi di sini. Ah, lebih banyak yang nggak penting malah sebetulnya daripada yang penting. Iya benar emang gitu ya. Oh iya, oh berarti Facebooker semua di sini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan bicara mengenai Al-Quran, karena nanti di sini juga selain ada Ustaz Jeffrey Al-Bukhari juga akan hadir, dan juga sudah hadir bersama-sama kita Kiai Haji Profesor Dr. Asin Syakum Muhammad dan juga Dr. Ahmad Fatoni. Pemirsa, kita akan bahas dengan tema Indonesia membaca. Inilah dia Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di bulan Ramadan ini juga terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu turunnya Al-Quran. Seperti yang ditulis dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa ada di antara kamu di dalam bulan itu, maka berpuasalah. Begitu istimewanya bulan Ramadan dan begitu istimewanya peristiwa turunnya Al-Quran ini. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yaitu Indonesia membaca. Mengajak Anda, diri saya sendiri dan juga kita yang ada di sini untuk kembali lagi kepada Al-Quran. Yuk kita baca Al-Quran yuk. Nah, coba kalau misalnya ada yang enggak tepat atau ada yang enggak paham, kita bahas sama-sama di sini. Nah, Uje, bicara mengenai satu turunnya Al-Quran nih Uje. Itu kan peristiwa yang luar biasa. Betul yang sekali. Dialami oleh Rasulullah SAW. Hmm. Badannya menggigil, gemeteran dan segala macam. Saya jadi ingat lagunya Uje. Kok? Ya, Uje kan ada lagunya kan? Mari kita membaca Al-Quran, satu firman-Nya Tuhan, sebagai tanda takwa kita kepada Allah. Turun, ya, turun. Karena Quran turun. Tanamkan dalam hatimu Al-Quran, jadikanlah petunjuk penerang jiwa hamba beriman kepada Allah. Ingatlah satu peristiwa besar, tatkala Rasulmu berada di dalam gua. Hiuralah namanya, datanglah Jibril membawa firman-Nya. Allah yang Esa, Iqra bacalah, ma'ana biqari. Iqra bacalah, ma'ana biqari. Iqra bacalah, ma'ana biqari. Terus Rasul dipeluk, menggigil. Sebab itu, subhanallah, itu dahsyat. Allahu Akbar, ya. Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Terus gak berjuma hafal, fit minimal 5 juz. Allahu Akbar. Saya sih satu doang. Apa? Juz Alpokat ya. Kemarin fit teman gue fit keren. Allah. Baru 3 hari puasa, subhanallah, baca Quran udah juz 29. Subhanallah. Hebat. Mulainya dari mana? Juz 30. Allah. Inilah kekonyolan-kekonyolan kita ya. Uce, cerita dong tentang peristiwa turunnya Al-Quran supaya kita bisa apa memaknai kembali tentang peristiwa nuzul Al-Quran ini, nuzul Quran ini, sehingga nanti kita bisa kembali lagi mau, yuk kita baca Quran yuk. Silakan Uce. Oke, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Subhanadzil Mulki wal Malakut, Subhanadzil Izzati wal Azamati wal Haybati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriya'i wal Jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbuna bul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم أنت السلام سموه ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أمين أمين أمين يا رب العالمين. Ini jangan pada lemas, kenapa sih? Ini lemesnya pada pengen pulang nih Fit, ketahuan Fit. Puasa Uje. Bukan puasa, ini kangen pengen pulang. Orang gue tadi subuh waktu salam-salam sahur pada pada mau nangis. Banyak. Aduh ya Allah ya Karim, subhanallah. Saking kangen dan rindu sama keluarga. Iya subhanallah. Orang dari puasa hari pertama aja udah nyanyinya Lebaran sebentar lagi. Baru hari pertama sih. Terus mungkin kali gini Fit, mahasantri-mahasantri yang ada di sini nih pengen buru-buru pulang, pengen nunjukin apa sih yang udah didapat dari ma'had. Takhasus. Takhasus. Ya itu. Khusus. Ya. Pesantren tinggi iki. Ya itu kerjaannya David buat nyebutin, bukan saya. Maha takhasus. Iya takhasus. Ya, apalagi mereka ini yang paling lama berapa tahun? Emang berapa tahun sih? 4 tahun setengah, nggak seumur hidup. Ah, bagus tahu seumur hidup. Ustaz Maria Ulfa seumur hidup. Iya, ya, artinya beliau tetap mengabdi ya. Ini sehat. Jadi waktu saya seumur kecil gini nih, dia waktu saya seumur gini ini anak nih, ini anak siapa nih? Waktu saya seumur gini, itu yang ngefansnya sama beliau-beliau gitu kan. Ustaz Muammar, Ustaz Humaydi ya. Ustaz Maria Ulfa. Itu Masya Allah. Dari kecil ngefans dengerin tuh. Allah Akbar Fit. Jadi memang kebiasaan dari kecil Fit. Gini, yeah. Mohon maaf, Uje tidak terlalu tertarik untuk menceritakan sejarah turunnya Quran. Iya. Yeah. Karena kalau kita balik lagi ngomong sejarah, itu lagi udah pada apal Fit. Iya. Yeah. Udah pada tahu kalau Quran itu diturunkan di Goa Hira. Diturunkan di mana sayang? Surat apa yang pertama diturunin? Ya, yeah, pemalu semua anak-anak di sini. Surat Al Al-Alaq ya, itu udah tahu, udah hafal di luar kepala. Saking hafalnya di luar kepala, sampai lupa lagi. Soalnya hafalnya di luar kepala, bukan di dalam kepala. Nah, Uje lebih tertarik begini. Apa sih yang membuat seseorang itu jadi malas baca Quran? Ya. Gitu kan? Jadi ninggalin Quran. Kok Quran itu seperti sesuatu yang tidak menarik? Kenapa? Karena Quran gak ada audiovisualnya, Fit. Hanya bentuk teks belaka. Ya. Tapi ketika kita disuruh nonton film, misalnya film Cinta Fitri lah misalnya gitu ya. Oh, itu. Waduh, itu sampai episode berapa sekarang Cinta Fitri? Hah? Berapa? Pesada berapa sih? Mi, berapa Cinta Fitri? Ya. Itu kok lebih menarik. Lebih luar biasa. Gitu kan? Ada apa ini? Ini kenapa termasuk orang-orang yang ketika menyanyi, ketika hatinya gundah gulana aja, ketika hatinya resah, ketika diputusin, gitu kan? Terus dia dengerin lagu, sesungguhnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu, aku gila. Itu begitu denger lagu ini langsung, ih gue banget, gue banget, gue banget. Kok gue banget? Tapi apakah pernah ketika kita mendengarkan innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Begitu dengerin innal munafiq, sesungguhnya orang munafik, kayaknya gue banget munafik, gue banget. Ini enggak pernah gitu ya. Aneh gitu. Kenapa kalau lagu gue banget gitu? Tapi begitu perkara, oh saya kayaknya orang munafik, oh saya kayaknya orang yang tidak pernah bayar zakat, oh kayaknya saya orang yang malas puasa, oh kayaknya saya orang yang paling sering ninggalin sholat, oh kayaknya saya orang yang memang benar-benar suka durhaka sama orang tua, gak pernah taat, menghormat sama guru. Itu kenapa gak muncul? Gue banget, gue enggak. Tapi buat lagu, semuanya adalah tentang perasaan cinta. Maaf, maaf, ketika seorang perempuan sakit hati, dia dengerin lagu tentang cinta, kemudian besok gantung diri, itu banyak. Apa pernah ada orang sakit hati gitu kan, terus baca Quran, malamnya gantung diri? Itu gak ada. Itu gak ada. Gak ada. Gak ada. Bukan hampir tidak ada, memang tidak ada. Ini membuktikan bahwa Quran adalah dawa, obat hati. Jangan gak. Masih diterusin apa belum? Ya, ya lanjutkan aja. Serius nih? Ya. Oh, udah gini-gini. Aja, lagi seru. Jadi Al-Quran itu adalah obat hati. Obat hati. Obat hati. Terus lagi begini, Fit. Lihat, orang membaca Quran itu akan lebih tentram, lebih tenang. Ya. Ya, lebih tenang. Lihat aja kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang ngedengerinnya tenang. Allah. Sakit tenangnya tidur. Itu menunjukkan bahwa memang suasana batinnya pun langsung berada di zona alfa. Betul gitu kan, ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. So tahu deh David zona alfa apaan sih ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan bahas sekarang bagaimana seandainya kita umat Islam ini bisa benar-benar faham ya, kita semua mau untuk faham dan bisa memaknai Al-Quran sebagai pedoman hidup, tidak hanya di mulut kita tetapi dalam tatanan aplikatif atau pelaksanaannya. Nah, nanti kita juga akan minta guru-guru kita untuk berbicara juga, dan juga tentunya dengan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Tetap di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. صلي علي وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي علي وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي علي وسلم Ya, buat Anda yang sekarang berada di seputar Pamulang, boleh mampir ke sini, kita tunggu ya. Di Mahat Takhasus Pesantren Tinggi IQ Jakarta, yang merupakan asuhan dari Dr. Ahmad Fatoni. Buat Anda yang baru bergabung, tema kita kali ini adalah membicarakan tentang Indonesia membaca. Membaca apa? Pastinya membaca Al-Quran, dalam rangka menyambut Nuzulul Quran tentunya. Tadi Uje sudah sempat menyinggung bahwa dengan membaca Al-Quran, hati kita jadi tentram. Quran adalah surat cinta dari Allah. Pada saat kita dapat surat dari pacar atau dari suami atau orang yang kita sayangi, hati kita pasti merasa tentram. Sudahkah kita memperlakukan Al-Quran seperti surat cinta tersebut? Padahal surat itu benar-benar dari Sang Maha Pencipta, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran obat hati. Nah, sekarang bagaimana kalau Al-Quran sebagai way of life? The way of life. The way of life. Yang benar gimana? The way of life. The way, the why. The why, kenapa? Iya. Kenapa of life? Iya, Quran jadi jawaban juga. Kenapa kita harus hidup? Quran jadi jawaban. Oh iya, kan, iya, iya. Pokoknya suka-suka kita aja udah. Yang Ustadz kan Uje. Saya mah bukan Ustadz, saya Ustadz jadi-jadian. Ya, saya bukan ulama, saya ubaru. Ya, beda kan ulama dengan ubaru lain ya. Kalau ulama soleh-soleh ya, bertanggung jawab, ilmunya bisa dipertanggungjawab. Kalau saya mah enggak ya, ilmunya ilmu akal-akalan, seakalnya aja udah. Oke, ngomongin soal Quran, Allahu Akbar, untuk melihat dan mengetahui ketinggian derajat seseorang, kan kata Rasul, di mana dia berhenti membaca Quran, di sanalah letak kedudukan seseorang. Betul enggak sih? Halo. Ya apa? Kalau enggak salah gitu ya, Kiai ya. Ini masyaallah. Di mana dia berhenti membaca, di situ enggak posisi dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana dengan ini yang pada khatam? Aduh, Allahu Akbar. Enak fit lagi bengong. Amma yatasaluna 'anil naba'il 'azhim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tuh, kalau di sana enak fun. Siapa bilang Quran enggak bisa dibuat indah? Bisa. Selama ini orang berpikir hanya nyanyi malam ini, gitu kan? Ku sendiri. Wah, kalau nyanyi itu bisa macam-macam. Cuhan, cuhan ya? Cuhan. Kirimkan lagu, gitu kan? Siapa bilang Quran juga bisa? Ada yang namanya qiraah sab'ah. Oh. Cuma karena saya belum belajar, jadi saya gak berani ngomongnya. Ya, nanti ada pakarnya. Ya, ada beliau. Tapi intinya yang pernah kita dengar, kayak wadduha berubah jadi wadduha. Tuh. Ya. Walam yakullahu kufa. Ada gitu. Kufa, kuf'an ahad. Itu macam-macam. Kayak kalau gak salah ya, benar gak sih? Oh, kufa gak ada. Tuh. Sengaja disalahin supaya dibenerin, Fit. Profesor. Iya. Benar-benar nanti dibahas. Nanti dibahas. Gitu. Gak apa-apa, Uje, justru gitu. Iya. Harus banyak, salah. Karena banyak, iya. Banyak ya, Uje. Uje, benar, ini cukup banyak jadi juga. Jadi Mingkobel, dari... jadi Mingkobel. Ini bahaya juga. Ini jadi bahan introspeksi buat kita semua. Berhubung hari ini kita menghadirkan ya pakar-pakar kita dan juga guru-guru kita, iya, ya kan. Nah, makanya bersyukur banget, Fit. Alhamdulillah bisa mampir ke sini, ketemu dengan beliau-beliau. Bahkan tadi pagi saya udah dapat hadiah. Apa hadiah? Ada 5 buku. Subhanallah. 2 qiraah sab'ah, kemudian cara praktis membaca Quran, tahsin tartilnya. Alhamdulillah. Dari Dr. Ahmad Fatoni. Oh, makanya datang subuh-subuh kemari. Amin, siap. Tapi enggak usah khawatir, Fit. Saya dengar dari beliau David sudah bersiap. Sudah ya? Sudah disiapin buat David. Udah tenang ada. Jangan dites. Jadi kufa enggak ada, Fit. Enggak ada kufa. Aduh ya Allah. Tapi banyak-banyak jenis bacaannya ya, Uje. Banyak jenis gitu. Bacaan. Uje, Al-Quran itu kan di dalamnya banyak tuntunan. Betul ya kan? Bagi kita umat manusia ya. Di mana di situ ada perintah-perintah Allah. Kalau saya enggak salah di surat Al-An'am itu ada 10 commandments-nya umat Islam. Oh. Berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi kenapa ya? Kok kita nih anak-anak muda gitu ya? Kita enggak ngerti, kita baca Quran. Kita baca Quran bahasa Arab, ya kan? Tapi kita enggak ngerti artinya. Oh. Ataupun kalau kita baca tafsirnya tapi kita enggak paham gitu. Gimana? Dan susah buat nerapin dalam kehidupan sehari-hari kan? Sebetulnya gini, kalau bicara susah itu kan karena enggak mau. Iya dong. Susah itu karena tidak mau. Kalau mau enggak ada yang susah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal kita ini luar biasa loh. Ketika kita menemukan satu perangkat jinjing komputer yang luar biasa hebat, kita takjub. Kita lupa, kita enggak sadar kalau tuh komputer enggak lahir sendiri, ada yang nyiptain siapa? Manusia. Manusia, berarti kita. Kok orang itu bisa? Kenapa saya tidak bisa? Ini perkara serius atau tidak? Manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan bisa, maka dia akan dapat. Sama kayak orang belajar naik sepeda, Fit. Semua juga begitu. Pertama kali naik sepeda pasti mau naik aja udah ketakutan. Begitu naik jatuh melulu. Nah sama seperti belajar baca Quran. Ketika orang bersungguh-sungguh dia belajar Quran seperti dia belajar naik sepeda, insya Allah gak usah khawatir. Ingat, malasnya kita membaca Quran atau belajar Quran itu yang memunculkan adalah syaitan. Karena apa? Setan tidak mau lagi ada hamba-hamba Allah yang bertambah faham tentang Quran, bertambah ilmu tentang Quran, sehingga apa? Akan lebih banyak lagi musuh-musuhnya setan. Nah itu usahanya ditiup, oh malas, oh buta huruf, pembenaran-pembenaran, udah utuwa, betul, mungkin baca. Ya. Iya kan ada orang kayak gitu Uje. Ya. Kita lanjut lagi ya Uje ya sama Uje ya. Kemudian di sini ada guru-guru kita nih, ada Kiai Haji Profesor Dr. Asim Sako Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mau nanya tadi, ini tadi Uje ngasih contoh. Ngasih contoh sebenarnya Uje itu sama kita bahwa pemahaman tentang Al-Qur'an ini kan memang tiap orang penafsiran juga berbeda-beda dengan kemampuan yang terbatas gitu. Gimana sih kita bisa mengaplikasikan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari menurut Kiai? Baik, Al-Quran adalah merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk kepada seluruh umat manusia. Hanya orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mu'minin, ini merekalah yang mampu bisa mengambil hidayah daripada Al-Quran Al-Karim. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak membiarkan manusia mencari cara tersendiri untuk menata kehidupannya. Sebab kalau Allah membiarkan manusia menata sendiri kehidupan mereka, maka ini akan amburadul. Sebab manusia itu kata Imam Al-Ghazali mempunyai 4 sifat. Satu adalah sifat bahimiyah, artinya ada unsur kebinatangannya dengan berbagai macam aspek karakteristik daripada kebinatangan. Yang kedua adalah aspek sabu'iyah. Sabu'iyah itu artinya binatang buas. Ada unsur-unsur binatang buas di dalam diri manusia. Begitu juga ada unsur syaitaniahnya. Unsur syaitaniah cerdik, suka ngadalin orang lain. Dia sebagaimana syaitan mampu untuk memperdaya Nabi Adam dan Siti Hawa. Hal adulluka ala syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Manusia juga ada sifat rabbaniahnya itu. Lah kalau seandainya Allah membiarkan manusia mencari sendiri sistem untuk menata kehidupannya, maka mereka yang mempunyai sifat kebinatangan akan melampiaskan kebinatangannya. Mereka yang punya sifat sabu'iyah, ya, binatang buas, akan melampiaskannya. Dengan demikian manusia akan carut marut di dalam hal ini. Sejarah telah membuktikan bahwa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada sekitar 600 tahun ala fatratim minar rusul. Pada saat manusia tidak mendapatkan cahaya dari kitab suci Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kaum Parsi mereka itu gontok-gontokan, orang Romawi gontok-gontokan, orang Arab yang ada di Mekah Madinah semuanya dalam keadaan carut marut. Ini harus diselamatkan. Ternyata Al-Quran Al-Karim mampu untuk menyelamatkan manusia pada saat itu, dan akhirnya bisa menjadikan masyarakat yang tadinya terbelakang menjadi masyarakat yang maju, mereka yang tadinya tidak diperhatikan akhirnya menjadi masyarakat yang disegani, dan semuanya itu adalah berkah Al-Quran Al-Karim. Kalau seandainya Al-Quran pada masa lalu mampu untuk menciptakan generasi baru yang ummatan wasatan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf dan lain sebagainya, maka sudah tentu ini adalah merupakan obat yang mujarab bagi masyarakat modern juga. Hanya saja kita perlu pemetaan terhadap masyarakat itu. Manusia adalah bersifat individual. Al-Quran memberikan pencerahan kepada manusia yang bersifat individual itu. Ya. Manusia juga sebagai anggota dari keluarga. Al-Quran bercerita tentang bagaimana menata kehidupan keluarga. Al-Quran bercerita bahwa manusia adalah salah satu dari anggota masyarakat. Yeah. Al-Quran bercerita bagaimana menata kehidupan masyarakat. Yeah. Al-Quran, manusia juga merupakan komponen dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Al-Quran menceritakan dan bagaimana menata bangsa-bangsa di dunia, hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Dan juga sehingga tugas fungsi, kita perlu. Ya. Dan juga tugas fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi juga ada juga. Ya. Khalifah di bumi, yeah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepercayaan penuh. Yeah. Kepada manusia untuk mengelola bumi ini sebaik-baiknya. Ja'alnaka khalifatan fil ard. Khalifatan fil ard. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wa hamalah al insan innahu kana dhaluman jahula. Ini merupakan amanah yang sangat menentang, tapi juga merupakan satu penghargaan yang demikian besar bagi dari Allah kepada umat manusia. Subhanallah, luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi. Apalagi Fit, maaf sedikit, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan pada satu gunung, itu gunung tertunduk takut terpecah belah. Allahu Akbar. Tapi sayangnya hati manusia kadang-kadang ternyata lebih keras daripada batu gunung. Allahu Akbar. Hati kita lunakkan dengan membaca Al-Qur'an. Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan bicara. Saya ada satu pertanyaan yang sebenarnya menggantung yang nanti bisa kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dikatakan bahwa Al-Quran itu kan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan tadi saya juga sempat bertanya juga pada Kiai di surat Al-Baqarah ayat 4 dikatakan bahwa kita sebagai umat Islam, ya kan, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana kita bersikap terhadap ini, Kiai? Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan. Ya, pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ada sebuah berita yang mungkin selama seminggu ini beritu santer ya, melalui email ya, ataupun lewat BlackBerry Messenger, ataupun situs-situs jejaring sosial lainnya yang berhubungan dengan umat Islam. Katanya nanti akan ada satu hari, saya gak salah, dalam memperingati 9 September itu rencana untuk membakar ya Al-Quran. Betul. Gereja anti denominasi kalau apa soalnya. Saya nggak tahu gitu. Evangelis, kolongan evangelis. Saya nggak tahu ini, tapi ini email. Tapi kita nggak tahu apakah ini benar atau tidak, apakah ini hoax atau bukan. Tetapi ini bukan hoax, Vin. Bukan ya? Iya, ada linknya. Ada linknya. Saya langsung, kebetulan punya, dan ini sudah saya broadcast ke teman-teman, termasuk yang Nasrani, saudara-saudara kita yang bersinggungan dengan ini. Dan ternyata mereka juga memberikan klarifikasi bahwa mereka itu termasuk yang aliran sesat dan tidak dianggap oleh aliran mereka. Gitu, dan di sana pun sudah menuai protes yang sangat luar biasa dari saudara-saudara kita, umat-umat Nasrani ya. Makanya kita di sini semua sangat bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian, kebersamaan, hidup satu sama lain di negeri kita. Betul sekali. Apalagi kita sadar dan kita tahu bahwa negeri kita ini masya Allah, ya, begitu banyak sekali orangnya campur-campur lah di negeri kita ini. Jadi kalau kita tak pandai jaga, macam mana pula kan? Nah itu dia, bang. Saya juga bingung juga itu, bang. Nah ini mungkin berhubungan juga, bang, dengan tema yang akan kita angkat kali ini, yaitu bicara mengenai Al-Quran sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya, bahwa unsur kedamaian ada di situ. Kenapa harus ditentang? Apalagi kita nggak ada niatan buat berseberangan atau apalagi menghancurkan dan bertengkar dengan golongan lain. Mungkin Kiai bisa menjelaskan kepada kita semua perihal ini, Kiai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata Nabi, man lam yashkurillah, man lam yashkurinnas. Orang tidak akan bersyukur kepada Allah, tidak dianggap bersyukur kepada Allah, apabila dia itu tidak mau bersyukur kepada manusia. Dalam kesempatan ini kami dari pimpinan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, di mana mempunyai mahat khusus IKI di sini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TV One, kerjasama TV One, pesantren mahat khusus dan Kementerian Agama. Dan kami juga merasa berbesar hati dengan kedatangan seorang da'i yang kondang, yeah. Uje, yang mampu bisa meramu berbagai macam unsur, unsur kemudaan, unsur semangat, unsur keselamatan, unsur yeah. Ada sedikit komedinya juga, ya, dan lain sebagainya, sangat menarik sekali. Dan kami juga merasa berbesar hati dengan kehadiran Ketua Umum Yayasan Institut Ilmu Al-Quran, Ibu Hajah Harvini Yusuf yang duduk sebelah sana. Iya, iya, iya. Hadirin hadirat pemirsa sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, salah satu dari unsur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman adalah iman dengan kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi terdahulu. Di sana ada Suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Di sana ada kitab At-Taurat yang juga berperan sebagai huda wa nur. Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur. Kita juga beriman kepada Zabur. Kita beriman juga kepada Al-Injil, wa atainahul injila fihi huda wa nur. Ya. Semuanya berfungsi untuk memberikan hidayah, pencerahan, memberikan petunjuk kepada umat-umat yang pada masa lalu itu. Ya. Begitu juga dengan Al-Quran Al-Karim, ini adalah salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril kepada Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Dan fungsi daripada Al-Quran Al-Karim adalah di samping menjadi hidayah juga menjadi wa muhaiminan alaih, artinya menjadi pengawas dari kitab-kitab suci sebelumnya, yeah. Raqiban alaih, menjadi pengawas. Apabila ada terjadi semacam penyelewangan sedikit, maka Al-Quran akan memberikan penjelasannya, yeah. Al-Quran, di dalam Al-Quran kita temukan berbagai macam intisari dari ajaran-ajaran kitab samawi yang sebelumnya, ya. Kita sebutkan satu persatu ini. Pertama adalah ajaran tauhid, ya. Ajaran tauhid ini adalah merupakan intisari daripada ajaran-ajaran agama samawi masa lalu. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengabdi, beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu. Ini konteks, dalam konteks menjelaskan tentang ahli kitab, ya. Orang Yahudi dan Nasrani. Al-Qur'an juga menceritakan bagaimana umat-umat terdahulu itu diperintahkan untuk berwasiat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada orang-orang ahli kitab, orang-orang yang diberikan kitab suci agama samawi sebelumnya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kamu sekalian wahai kaum muslimin. Jadi sama unsur ketauhidan, unsur bertakwa kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, itu adalah merupakan satu garis lurus antara ajaran agama samawi terdahulu dan sampai kepada ya, Al-Qur'an Al-Karim. Jadi itu garis itu yang menyamakannya, ya, benar-benarnya semua itu sama. Ya. Ada yang bedanya enggak, Pak? Sekarang kan mohon maaf gitu, orang saya kalau enggak salah itu Al-Qur'an ini kan yang paling Al-Qur'an yang paling benar, ya kan? Ya. Terus ada Injil, ada juga kitab-kitab yang lain mengatakan bahwa sudah ada campur tangan di luar campur tangan Allah katanya. Tapi nanti kita lanjutkan ya, Pak, ya. Kita akan lanjutkan dan nanti kita akan bicara lebih banyak lagi mengenai Al-Qur'an. Menarik sekali. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, alhamdulillah. Kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Belum selesai pembicaraan kita tadi, ya. Tadi baru mengatakan bahwa Al-Qur'an itu, ya kan, adalah pelengkap bagi kitab-kitab sebelumnya. Bapak ya, menjelaskan bahwa ada benang merahnya yang menyamakan, yaitu konsep Tuhannya, yaitu ketauhidannya, ya. Allah itu Esa dan lain sebagainya. Sekarang yang bedanya apa, Pak? Gitu, dengan yang ada sekarang. Karena saya dengar kan sudah ada terdistorsi. Karena gini, supaya tidak sampai orang salah paham dengan surat Al-Baqarah ayat 4. Karena kita ada kewajiban kan untuk mengimani Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya yang mana yang kita imani ini? Gitu. Silakan Pak. Dan waktunya singkat sekali, mohon maaf hanya 3 menit. Ya, jadi Al-Quran memberikan penjelasan-penjelasan hal yang tadi ada apa benang merah antara yang lain. Kita patut berbangga sebagai umat Islam yang mempunyai kitab suci yang masih orsinil sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Iya. Lah ini keorsinilitas Al-Qur'an itu dikarenakan banyaknya orang yang hafal Qur'an Al-Karim itu. Iya. Jadi IKI termasuk mahasiswinya itu termasuk mereka yang penjaga Al-Qur'an Al-Karim. Iya. Dengan menjaga Al-Qur'an Al-Karim ini maka nilai-nilainya juga masih tetap asli sampai saat sekarang ini. Iya. Maka mestinya penduduk dunia, masyarakat dunia juga berbangga bahwa manusia masih mempunyai satu kitab suci agama samawi yang masih orisinil. Ya. Ada beberapa hal yang berbeda antara masa lalu dan masa sekarang. Apa Pak? Yaitu yang berkaitan dengan hukum ataupun syariat. Karena syariat itu berkaitan dengan perilaku bagaimana manusia menata dirinya dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Ya. Ya. Begitu juga bagaimana caranya sholat, ya, bagaimana zakat dan lain sebagainya. Ini setiap syariat ada perbedaan. Tapi substansinya masih sama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal hubungan antara manusia dengan manusia itu hukum-hukum terdahulu berbeda dengan hukum-hukum yang sekarang ini. Tapi substansinya masih tetap sama yaitu bagaimana menegakkan keadilan, bagaimana berhubungan bagus dengan sesama manusia, dengan alam, dengan lingkungan, dengan hewan dan flora fauna semuanya itu. Itu semuanya sama. Sudah ada di situ ya, Pak. Sudah ada. Bicara mengenai keajaiban Al-Qur'an tadi Bapak bilang bahwa manusia harus bicara juga dengan keadilan sudah diatur. Ada konsep di dalam Islam ya gitu, bagaimana jadikanlah salat dan zakat, salat dan sedekah di dalam sebagai penolongmu dan lain sebagainya. Gitu. Iya, ini tepat sekali samping saya sudah ada program dari Dopet 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Boleh berdiri, Pak? Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh maju ke sini, Pak, biar kita bicara. Ini kan menjelang biasanya bulan Ramadan ini orang Islam ini mulai disadarkan lagi nih dengan zakat. Ya. Ya, betul. Biasanya kita ingatnya tuh zakat cuma zakat fitrah aja nih, Pak, kebanyakan nih. Halo. Padahal yang paling besar dan paling penting buat umat itu kan zakat mal sebenarnya, zakat harta kita. Nah kami dari Dompet Duafa pada kesempatan bulan Ramadan ini ingin memberikan pelayanan kepada umat dalam rangka melaksanakan kewajibannya itu, baik dalam menunaikan zakat fitrah maupun dengan zakat mal. Dan sebagiannya itu kami salurkan dalam rangka juga membentuk generasi yang Qur'ani, yaitu generasi yang mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran melalui program beasiswa kami, melalui program sekolah unggulan kami, memberi bantuan pendidikan dan banyak sekali program dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang kekurangan, yang kemudian kita arahkan juga untuk betul-betul mencintai Islam, mencintai Qur'an dan mencintai Nabinya. Iya, jadi subhanallah bahwa zakat ini adalah penggerak perekonomian, ya. Penggerak perekonomian Islam gitu. Dimana ini adalah porosnya. Sekarang kalau kita lihat Pak, umat Islam di Indonesia kan banyak, ya kan? Tetapi kenapa ya, kok masih banyak juga orang Islam yang miskin Pak? Padahal badan amil zakat cukup banyak, ya kan gitu. Kemana, apa gak bekerja apa gimana? Mohon maaf, mungkin dari Dompet Duafa sendiri gimana bisa menjelaskan ini? Ini kita tugas besar kita semua. Artinya kami bersama pengelola zakat yang lain, bersama pemerintah, siapapun pihak yang peduli terhadap keadaan bangsa ini, mari kita sama-sama manfaatkan zakat itu betul-betul dalam program yang mampu mengatasi kemiskinan bangsa ini. Yeah. Oleh karena itu, kami juga memberikan porsi yang sangat besar dalam membantu saudara-saudara kita dengan program-program, misalnya bantuan modal usaha, melatih keterampilan kerja, membuat mereka mampu dengan sekolah yang bisa bekerja juga. Yeah. Jadi ini adalah program-program kami, dan sebagian dari program-program itu telah membuktikan hasilnya. Yang tidak bekerja kemudian bisa bekerja, yang tidak nanti yang menganggur jadi punya usaha, kemudian yang sekolah sudah bekerja dan akhirnya menghasilkan pendapatan biaya keluarganya. Ada laporan pertanggungjawabannya nggak, Pak? Masalahnya nih orang ya, kebanyakan itu kalau bayar zakat sendiri-sendiri aja. Misalnya mohon maaf, saya bayar zakat langsung aja ke masjid deh, gitu ya. Atau enggak, saya bayar zakat, kadang ada yang ekstrim, zakat itu malah dikasih ke orang tuanya, kan nggak boleh ngasih ke adeknya atau ke bapaknya, misalnya begitu, Pak, gitu. Nah, ini mungkin karena ketidaktahuan dan ketidakpercayaan, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa untuk bisa menjadi satu lembaga yang amanah, gitu, gitu, Pak? Ya, yang pertama kami setiap tahun selalu diaudit oleh akuntan publik. Kemudian kami juga punya Dewan Pengawas Syariah untuk mengontrol apakah kegiatan-kegiatan kami itu sudah sesuai dengan syariah. Kemudian yang ketiga, kami juga sering sekali melakukan survei untuk mengetahui sebenarnya bagaimana harapan-harapan masyarakat, terutama muzaki, sebaiknya dana zakat disalurkan kemana. Ya. Dan kami juga terus membuka diri melalui kontak center kami untuk mendapatkan masukan, usulan, termasuk kritikan dari masyarakat. Okay. Sehingga betul-betul kami ini tidak menyimpang dari amanah yang diharapkan dari masyarakat. Kalau saya mau bayarkan zakat saya nih sekarang, kemana nih? Susah nggak nyarinya? Atau bisa lewat situs internet atau apa? Betul. Kalau mau ke internet bisa ke www.dompetduafa.org. Kalau mau telepon bisa di 741-60-50. 741-60-50. Oke, okay. Itu bukan nomor telepon saya, Dompet Duafa. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Memang bulan Ramadan bulan sosial juga bagi kita. Kembali lagi meningkatkan kesadaran sosial kita untuk peduli terhadap sesama. Dan juga kita juga bisa lebih sadar lagi bahwa tanggung jawab kita sebagai manusia itu begitu besar sebagai khalifah di muka bumi ini. Gimana caranya supaya bisa menjadi khalifah yang baik? Adalah kembali lagi ke Al-Quran. Kita terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan lagi, jangan kemana-mana ya. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Dan setelah ini, berikutnya kami akan menghadirkan kepada Anda kuis persembahan dari Oli Chopwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa buat beli bahan-bahan. Ya Allah, kalau udah masuk bulan Ramadan ini hati kita pasti terasa tentram sekali ya. Kepingin tiap malam itu ibadah ya. Kalau ada waktu baca Quran, ada waktu kita zikir. Dan gak terasa juga pada saat kita menjalankan ibadah ya, tahu-tahu sudah menjelang pagi hari, subhanallah. Seandainya kita diberikan kesempatan untuk melakukan itu setiap hari, insya Allah batin kita akan tenang dan tentram ya. Amin, insya Allah. Seperti juga dengan kesempatan kita hari ini ya, tanpa terasa udah di penghujung acara nih. Nah mungkin udah di sore hari ini, mudah-mudahan perjumpaan kita membawa keberkahan ya, Uje. Betul. Kira-kira kesimpulannya betul apa nih, Uje, yang bisa ya kita ambil dari Indonesia membaca? Tadi para guru-guru kita sudah berbicara banyak, memberikan masukan ya, ilmu yang luar biasa buat kita. Silakan, Uje. Kalau saya sih terus terang aja, Fit, kepengen punya keluarga yang hafal Quran. Allah. David nggak kepengen? Kepengen banget, Uje. Punya istri yang hafal Quran. Allahu Akbar. Oh, kok kamu ketawa-tawa sih? Jangan GR ya. Enggak, sebentar. David enggak kepengen, coba gimana? Coba. David enggak kepengen punya istri hafal Quran. Kok harus nunjuk ke sana sih, Uji? Ya kali aja. Kepengen punya keluarga, ya Uji. Satu orang yang hafal Quran itu mampu menyelamatkan 10 keluarganya kalau tidak salah ya, Allah, yang seharusnya dibenamkan dalam neraka. Allah. Ini modal. Pengennya kitanya belajar Quran juga, pengen ngafal juga, Uci. Nanti belajar dari dia. Oh iya. Kita ntar malam-malam belajar ya. Kalau malam itu lebih cepat belajarnya, Fit, di saat orang tidur ya. Nanti David sama istrinya yang hafal Quran melek ya. Itu lebih gampang ya. Insyaallah. Belajar apa ya? Silakan, Uci. Insyaallah. Oke. Okay. Secara sederhana saja, saya tak terlalu faham, harus menggali lebih dalam seperti apa. Alhamdulillah ada beliau yang memang ahluhu ya. Fas'alu ahlan zikri in kuntum. Beliau adalah orang yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Saya hanya ini saja. Ketika kita beli handphone, pasti kan ada buku petunjuknya. Beli DVD portable player apapun, itu kan selalu ada buku petunjuk. Termasuk beli mobil, beli motor, ada buku petunjuknya kan? Ada guidance booknya bagaimana cara merawat mobil yang baik, motor yang baik. Ya, jangan lupa dibawa ke bengkel, bannya diperiksa, olinya juga diperiksa. Kalau motor saja, mobil saja, handphone saja yang notabene adalah benda mati punya buku petunjuk. Bagaimana dengan kita yang manusia? Kita lebih wajib memiliki buku petunjuk. Al-Quran mengajarkan bagaimana menggunakan mulut yang baik, bagaimana menggunakan telinga yang baik, bagaimana menggunakan mata yang baik, bagaimana menggunakan akal yang baik, hati yang baik. Semua diatur. Apa yang tidak diatur dalam Quran? Bukan Quran pengen ngatur, tidak. Memang manusia harus diatur. Manusia kalau gak diatur bahaya. Mau-maunya, suka-sukanya. Ya kan, gak usah jauh-jauh deh. Pernah gak dengar kabar di daerah Massachusetts Amerika. Ya, di pegunungan Berkshire, itu ada klub nudis. Klub nudis. Jadi syarat masuk ke tempat itu adalah harus naked, telanjang. Dan itu bayar $1,000. Satu orang masuk $1,000. Ya, ke WC dekat kali 500 perak. $1,000 bisa seminggu itu, 2 bulan enggak keluar-keluar dari WC ya. Ini Masya Allah. Mereka masuk ke sana telanjang, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau orang tua. Jadi mereka anggap itu adalah Adam dan Eva. Surga. Tapi ternyata masih punya aturan, dilarang melihat lama-lama, misalnya kayak begitu. Kemudian kalaupun ada rasa keinginan satu di antara yang tetap dengan santun dan loh, yang bebas saja masih punya aturan, apalagi orang-orang seperti kita yang hidupnya dalam kondisi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apalagi yang beriman. Kalau beriman, prinsip Quran adalah sami'na wa ata'na, bukan samina-mina. Wah, keke. Tahu samina-mina? Keke. Iya, itu bola. Jadi kalau kita sami'na wa ata'na, bukan samina-mina, gitu kan. Aduh, ya Allah, ya Karim. Gak mungkin gak ada yang gak selamat deh kalau udah bicara Quran. Ya. Pasti selamat. Ya. Ya. Terus yang terakhir, buat teman-teman di seluruh tanah air, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa jadi contoh yang baik gitu. Amin. Terus kalau kepengen punya jodoh menantu yang hafal Quran, datang saja ke sini. Loh, kok jadi begini, Pak? Kayaknya Uje mau nambah nih kayaknya. Habis tadi buang bola terus kayaknya. Jangan suka nuduh sesuatu yang sudah pasti ya. Ya, pokoknya begini. Yang terakhir saja, Uje, yang terakhir. Yang terakhir, yang terakhir. Buat saudara-saudaraku, gak usah takut salah ketika belajar membaca Quran. Yang penting intinya adalah belajar. Lihat orang belajar mobil, ya, ada tulisan belajar. Gitu kan? Biasanya kalau tulisan belajar tuh suka diusilin sama yang di belakang, belajar di tengah. Tuh, orang kalau udah bisa belagu begitu. Iya. Padahal juga dulu sama kayak dia begitu kan. Cuma sombong. Nah, kalau orang baca Quran ketika mampu dan bisa, cenderung jauh daripada sifat sombong. Beda, karena ini bukan pekerjaan dunia gitu ya. Nah, ketika orang belajar mobil, lewatin lampu merah, ditangkap polisi enggak? Tidak, karena ada tulisan belajar. Berhenti di sembarang tempat, diomelin enggak? Disalahin enggak? Tidak, karena ada tulisan belajar. Jadi selama ada tulisan belajar, enggak usah khawatir salah ya. Apalagi kita tahu bahwa satu huruf adalah berapa? 10 ya, enak banget itu yang masih terbata-bata. Udah berapa tuh? Kalau yang lancar cuma alif lam mim 30, tapi yang belajar A-nya aja udah dapat 60 itu. Baru A doang ya. Baru A doang. Jadi keuntungannya lebih banyak yang belajar pahalanya sebetulnya. Ya udah, baik Uje, terima kasih banyak ya. Uje. Ini okay. Mungkin jadi meningkatkan kesadaran kita lagi untuk kembali kepada Al-Quran. Gak ada istilah terlambat untuk belajar Al-Quran. Karena seperti kata Uje tadi, para guru-guru kita juga menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu ada tuntunan bagi umat manusia. Kita hamba Allah yang ada di sini ada tuntunan. Yuk kita kembali lagi baca Al-Quran. Kita baca, kita coba tahu, cari tahu artinya. Kita coba cari tahu maknanya. Kita tahu apa sebab ayat itu turun dan coba kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya pemirsa, pada kesempatan kali ini juga sebenarnya seharusnya nanti di sini juga akan ada penyerahan, tapi nanti akan ada pemberian kitab karya ulama Nusantara dari Kasubdit Pesantren Salafiyah, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nanti. Dan pemirsa, mumpung bulan Ramadan, ya ayo kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Tadi kawan-kawan dari Dompet Tu'afa juga mengingatkan lagi, jangan lupa bayar zakat ya. Zakat, keluarkan zakat kita, karena itu membersihkan harta kita dan juga diri kita. Zakat ada dua. Apa aja Ujian? Zakat mal sama zakat mal. Oh. Tapi biasanya orang kalau ngeluarin zakat mal gak pernah takut rugi. Dan berapapun dibayar kalau zakat mal. Zakat mal? Iya, tapi maksud, kalau zakat mal hitung-hitungan. Zakat mal itu maksudnya? Itu yang perputarannya di mal. Oh, maksudnya kalau lagi sale. Lagi sale maksudnya. Belanja udah akhir. Baik, ya jangan banyak-banyak belanja. Banyak-banyak ibadah justru. Baik, untuk kesempatan terakhir ini kami berikan kesempatan pada dokter Ahmad, untuk Ahmad Fatoni untuk bisa memberikan doa kepada kita semua sebagai doa penutup. Dan juga silakan maju ke depan Bapak, kita berdoa bersama. Dan kita juga mohon juga Pak, dibacakan dan juga didoakan, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengerti Al-Quran dan dipermudah untuk membaca dan memahami Al-Quran. Silakan Pak Ahmad Fatoni, fadal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berdoa, terima kasih kepada TV One dan Direktorat PD Pontren Kementerian Agama, karena dengan ada acara begini ini masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia akan mengerti bahwa dunia pesantren itu bukan dunia yang melahirkan teroris, tapi alhamdulillah kita akan melahirkan ya tunas-tunas bangsa untuk mengurus bangsa supaya damai dan sejahtera. Tadi mohon maaf, tadi ada pertanyaan, kalau membaca Al-Quran nggak tahu artinya bagaimana? Itu ya, dalam hadis ada mangkor akharfan mingitabilai walau hasanah walau hasanah tukil bi ashri amtalia. Barang siapa membaca Al-Quran nggak tahu artinya satu huruf Al-Quran, tadi sudah disinggung oleh Ustadz Uce, itu mendapat 10 kebajikan. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan kalau toh acara kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal, mudah-mudahan kita diberi kehidupan yang husnul khotimah. Ya, kesehatan lahir dan batin. Semua keluarga kita sehat walafiat dan untuk tahun mendatang kita akan ketemu dengan Ramadan ini. Amin. Allahumma ja'al Qur'ana fid dunya qarina fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa ala siratul nur wa ila jannati rufiqa wa minnal sitra hijaba wa ila khairati kulliha dalila wa imama. Allahumma rizukna bikuli harfin minal Qur'an khalawa wa bikuli kalimatin karoma wa bikuli suratin salama wa bikuli juz'in jaza'ah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ansur sultana sultana al-muslimin wa ansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin wa kutubis salamata wal afiyata alayna wal kujaji wal uzati wal musafirin wal muqimin fi barika wa barika min ummati Muhammadin alaihim ajma'in. Rabbana dzalna amsana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taaqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah rabbil 'alamin. Terima kasih banyak pemirsa atas kebersamaan Anda. Jangan lupa besok nantikan lagi tabligh akbar Ramadan 1431 Hijriah tentunya bersama dengan TV One di Masjid Al Azhar Pondokopi Jakarta Timur bersama Ustaz Zaki Mirza dan juga Dr. Jaludin Rahmat. Saya dapat tanggal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah Muhammad Rasul.